الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله كتاب ملدكان مباسم كتاب لهم كتاب الملخص الفقهيني pada bab mengenai orang-orang yang tidak sah untuk dijadikan seorang imam, di antaranya adalah seorang yang fasik, kemudian juga seorang yang tidak mampu untuk melakukan salah satu rukun-rukun atau syarat-syarat sah salat, kemudian juga orang yang yaitu atau diantaranya yaitu orang yang tidak mampu berdiri atau tidak mampu untuk ruku atau tidak mampu untuk sujud, ya. Maka yang seperti ini tidak mengimami sholat kecuali dengan yang semisalnya, atau juga diperkecualikan seorang imam rawatib, ya. Yang kemudian ketidakmampuannya hanya sementara dan diharapkan bisa sembuh dan pulih seperti setiap kala. Kemudian juga yang termasuk dalam bab ini, dalam perkara ini, yaitu seorang yang hadasnya terus-menerus seperti seorang yang yaitu memiliki penyakit salasul baul yang terus-menerus keluar tetesan air kencingnya, wassalamualaikum. Atau juga orang yang selalu ya, buang angin, ya. Maka juga termasuk dalam perkara ini. Dan yang terakhir kita sebutkan yaitu seorang yang ummi, yaitu seorang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah, baik dia itu tidak hafal atau hafal namun bacaannya banyak salahnya dan kesalahannya merubah makna. Maka seperti ini pun tidak sah untuk mengimami, tidak boleh untuk mengimami kecuali dengan orang-orang yang semisalnya. Kemudian yang selanjutnya dibahas dan disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yang juga dibenci atau tidak disenangi untuk menjadi seorang imam, yaitu seorang yang mengimami kaum namun kebanyakan dari kaum tersebut benci kepadanya, ya, dengan alasan yang benar. Artinya memang yang menjadi alasan orang-orang untuk benci terhadap sang imam tadi adalah seorang atau apa alasan-alasan agama, ya. Ada kekurangan atau ada cacat dalam hal agamanya. Ini dilandasi oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang atau dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, "Thalathatun la tujawizu salatahum adhanahum." Tiga orang yang salat mereka tidak melewati telinga-telinga mereka, yaitu tidak terangkat dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan pahala. Al-'abdul abiqu hatta yarji'a, yaitu seorang budak yang lari kabur dari tuannya sampai dia kembali. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alayha sakhib, dan seorang perempuan yang melewati malam dalam keadaan suaminya murka, marah kepadanya. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun, dan imam satu kaum yang kaum tersebut orang-orang tadi benci kepada dirinya. Maka hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam menunjukkan bahwasanya yang dimaksud adalah kebencian dalam hal agama. Semisal dia adalah seorang yang terbiasa berdusta, atau kemudian juga menzalimi orang lain, ya, atau kemudian bodoh dalam hal agama, atau dikarenakan ada kebid'ahan badannya, dan yang semisalnya. Ya. Maka ini yang dimaksudkan, ya, kebencian di sini adalah kebencian yang didasari karena alasan agama. Dan juga kemudian orang-orang tadi lebih senang, ya, kepada orang lain, ya, ada seorang yang lainnya yang lebih baik dari sisi agamanya, ya, lebih jujur, lebih alim, ya, lebih banyak melakukan ketaatan kepada Allah, lebih soleh, ya. Maka yang wajib adalah bahwasanya orang yang tadi yang lebih diridhoi yang dijadikan imam atas mereka. Adapun orang yang dibenci tadi, ya, tidak boleh, atau kemudian hendaknya tidak mengimami kaum tadi, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tersebut. Kemudian juga dalam tempat yang lainnya, Syekhul Islam mengatakan, ya, mengapa kemudian orang yang seperti ini tidak mengimami, ya, karena yang diinginkan dari salat berjamaah adalah supaya terhasilkan, ya, persatuan, dan yaitu saling merekat satu sama lain di antara kaum muslimin, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takhtalifu fa takhtalifu qulubukum." Ya. Janganlah kalian berselisih, maka akan berselisih, ya, hati-hati kalian. Maka ini yang diinginkan dari sholat. Maka bagaimana jika yang dijadikan imam saja sudah dibenci? Justru akan atau tidak terjadi ikhtilaf tadi, yaitu apa? Kesatuan kaum muslimin, bersatunya hati-hati mereka. Dikarenakan mereka membenci imamnya. Adapun apabila sang imam sebetulnya adalah seorang yang memiliki agama yang baik, seorang yang soleh dan di atas sunnah, dan justru kaumnya membencinya karena hal tersebut, ya, karena justru dia adalah orang yang berpegang kepada sunnah, ya, menerapkan sunnah dalam sholatnya, tidak mengikuti kebid'ahan yang dilakukan oleh manusia kebanyakan, maka manusia membencinya, ya. Maka yang seperti ini tidak dimakruhkan untuk menjadi imam bagi dirinya, ya. Tetapi yang di sini celaannya ditujukan kepada orang-orang yang membenci, ya. Kenapa kemudian membenci seorang yang menerapkan sunnah dan menjalankan agama dengan sebaik-baiknya? Ya. maka dia tidak dilarang dan tidak dimakruhkan, tidak dibenci untuk menjadi imam, namun kemudian justru makmumnya yang harus berbenah, harus kemudian mempelajari bahwasanya apa yang dilakukan adalah sunnah, ya. Dan justru apa yang ditinggalkan oleh imam tadi adalah perkara-perkara yang merupakan kebid'ahan yang seharusnya memang atau tidak seharusnya dilakukan, ya, perkara-perkara kebid'ahan yang tidak seharusnya dilakukan. Ini ya orang-orang yang kemudian di atau tidak sah atau kemudian dibenci untuk menjadi imam yang sudah kita lewati dalam bab ini. Ya. Kita masuk kepada bab yang selanjutnya, yaitu tentang perkara-perkara yang disyariatkan untuk dilakukan seorang imam dalam sholatnya. Seorang imam itu memiliki tanggung jawab yang besar, ya. Yang ini adalah suatu yaitu kebaikan bagi dirinya, ya. Dan kemudian keutamaan menjadi seorang imam adalah sangat besar, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para khulafaur rasyidin mereka menjadi imam-imam pada zaman mereka, dan mereka kemudian tidaklah memilih di antara imam-imam yang ada atau untuk menjadi imam-imam bagi kaum muslimin, yaitu para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para khulafaur rasyidin, tidaklah memilih kecuali orang-orang yang paling afdal di antara kaumnya. Maka barang siapa yang kemudian mengetahui bagi dirinya atau pada dirinya ada kemampuan untuk menjadi imam, tidak mengapa baginya untuk dia meminta untuk dijadikan imam. Ini bukan suatu perkara yang dibenci atau suatu perkara yang tidak sesuai dengan syariat, ya. Karena di antara sahabat ada yang kemudian pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ij'alni imama qaumi, ya, jadikan aku imam pada kaumku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, anta imamahum waqtadi bi'ad'afihim, ya, kamu adalah imam mereka dan kemudian perhatikanlah orang yang paling lemah di antara mereka, di antara para makmum, sehingga yaitu harus diperhatikan keadaannya, jangan sampai kemudian memanjangkan bacaan atau memanjangkan rukuk atau memanjangkan sujud dalam keadaan ada orang-orang yang lemah di antara mereka. Dan juga ini didukung dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat ke-74, "Wa ja'alna lil-muttaqina imama." Dan jadikanlah kami sebagai imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, menginginkan imamah kepemimpinan dalam hal agama ini sesuatu yang tidak mengapa. Jadi antaranya tadi menjadi seorang imam dalam sholat. Maka apabila memang seseorang telah memiliki ilmu tentang bagaimana tata cara sholat Nabi, dia yakin dapat mengimami dengan baik. Demikian pula bacaannya pun cukup untuk menjadi seorang imam, dan dia juga memiliki hafalan, dan mungkin juga di antara kaumnya dia yang paling banyak dan lebih paling baik hafalannya, maka tidak mengapa untuk mengajukan diri menjadi seorang imam. Dan seorang yang menjadi imam hendaknya dia betul-betul menegakkan kepemimpinan dalam sholat tersebut dengan sebenar-benarnya, dengan semampunya, ya. Maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dalam perkara tersebut. Yang harus dia perhatikan adalah keadaan makmum yang ada di belakangnya. Hendaknya dia betul-betul mengira-ngira bagaimana keadaan mereka. Ya. Apakah mereka kemudian berada dalam keadaan semangat untuk kemudian agak dipanjangkan mungkin bacaannya, atau agak dipanjangkan rukunya, sujudnya, atau kemudian ada yang buru-buru misalnya, ya, misalnya jam kerja, ya, sehingga di antara mereka ada yang kemudian ingin yaitu segera melakukan sholat dan yaitu di kejar untuk kemudian kegiatan setelahnya. Dan jangan sampai seorang imam itu memberatkan ya, makmumnya. Ya. Jangan sampai para makmum lari dikarenakan ya, sang imam sholat dengan sholat yang panjang. Ya. Ini yang dibimbing oleh Rasulullah SAW di mana beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Idza shalla ahadukum binnas falyukhaffif." Apabila salah seorang dari kalian salat bersama manusia, yaitu mengimami, maka ringankanlah. "Fa inna fihi mustaqim wa dha'if." Karena di antara mereka ada orang yang sakit dan ada orang yang lemah, "wa dzal hajah." Dan ada orang yang memiliki kebutuhan, ada keperluan, harus segera ditunaikan. Maka di antara mereka ada orang yang buru-buru. Wa idza shalla li nafsihi, maka apabila dia melakukan salat untuk dirinya sendiri, falyutawwil ma syaa, maka hendaknya dia memanjangkannya, atau silahkan dia memanjangkannya sesuai dengan yang dia mau. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan juga selain keduanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, inna minkum munafirin." Wahai manusia, semua di antara kalian adalah, atau di antara kalian ada orang-orang yang membuat lari orang, membuat lari manusia. Kemudian dijelaskan setelahnya, "Fa'ayyukum amman nasa falyujiz." Maka siapapun di antara kalian yang mengimami manusia, maka ringkaslah salat tersebut. Singkatkan salat tadi. "Fa'inna fihim al-da'ifa wal-kabira wal-kabira wa zal-hajah." Karena di antara mereka ada yang lemah, ada yang tua, ada yang memiliki kebutuhan. Orang-orang yang memiliki keperluan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan salah seorang dari sahabat pernah berkata, "Ma sallaitu khalfa imamin qad akhaffa salatan wa la atamma salatan minan nabiy sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah salat di belakang seorang imam pun yang lebih ringan salatnya dan lebih sempurna salatnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ringan, singkat, namun sempurna. Itulah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliaulah qudwah, contoh bagi kita dalam permasalahan ini, dalam permasalahan mengimani manusia dan juga dalam permasalahan yang lainnya. Kita hendakkan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita mengimami manusia, mengimami kaum muslimin, perhatikan keadaan mereka. Apakah memang mereka orang-orang yang betul-betul bersemangat sehingga tidak mengapa untuk kita panjangkan. Misalnya orang-orang yang memang mengerti sunnah, ingin sholat dengan sholat yang agak panjang, dengan sholat yang kemudian khusyuk padanya, dipanjangkan sedikit bacaannya, rukuknya, sujudnya, berdirinya, maka tidak mengapa. Adapun apabila pada lingkungan umum misalnya, maka kebanyakan dari mereka adalah, atau kemudian di antara mereka ada orang yang tua dan yang lain sebagainya. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam cara mengimami beliau yaitu apa? Diringkaskan, namun kemudian disempurnakan. Ringkas namun sempurna. Tidak kemudian ada yang mengeluh bahwasanya beliau memanjangkan salat, Maka inilah yang diinginkan, yaitu apa? Diringankan. Namun kemudian diringankan yang dimaksud adalah harus sempurna dari sisi rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, jangan kemudian diringankan, namun kemudian kewajibannya semisal zikir ketika ruku atau zikir ketika sujud, ya tidak disempurnakan, ya tidak disempurnakan, tetap disempurnakan. Itu yang dimaksud dengan diringankan. Ya. Maka takhfif di sini meringankan salat yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkaranya adalah nisbi, ya. Perkaranya adalah nisbi, yaitu maksudnya berbeda-beda keadaannya. Meringankan dalam suatu jamaah, ya, mungkin berbeda dengan yang dimaksud meringankan pada jamaah yang lainnya. Ya, karena apa? Karena dilihat pada keadaan makmumnya, ya. Dilihat pada keadaan makmumnya. Dan kemudian berkata sebagian ulama, bahwasanya yang diinginkan dengan takhfif di sini yaitu apa? Mencukupkan dengan kesempurnaan yang paling minimal. Kesempurnaan tapi paling minimal. Dari sisi apa? Tasbihnya ketika ruku misalnya, ya. Atau kemudian juga zikir-zikir apa namanya pada setiap gerakan-gerakan sholat. Misalnya tasbih ketika ruku, ya. Dan ketika sujud, ya, paling minimal yang sempurna yaitu berapa? 3 kali. 3 kali. Maka dilakukan 3 kali. Bukan kemudian yang dimasukkan dengan takhfif meringankan itu 1 kali, 1 kali, 1 kali. Ya. Itu walaupun boleh, namun kemudian tidak dikatakan sempurna yang seperti itu. Walaupun boleh, ya. Namun apabila kemudian para makmum itu ingin untuk dipanjangkan, misalnya orangnya jumlahnya sedikit memang, dan kelihatan memang orang-orang ini adalah orang-orang yang semangat, ya, maka tidak mengapa apabila mereka bersepakat, ya, bahwasanya ya tidak apa-apa kita kemudian sholat dengan sholat yang panjang, ya, maka tidak mengapa dengan yang seperti ini, ya, karena tidak ada mafsadahnya. Tidak ada mafsadahnya itu apa? Membuat lari manusia dari jamaah, ya. Namun apabila orangnya banyak, tidak mungkin untuk kita mengetahui keadaan mereka satu persatu. Ya, mungkin di antara mereka ada yang tadi lagi sakit, atau di antara mereka ada yang juga memiliki kebutuhan dan yang lain sebagainya. Ya, maka ringankan yaitu dengan melakukan gerakan-gerakan dan juga zikir-zikir pada sholat tersebut dengan pada tingkatan adnal kamal. Itu apa? Kesempurnaan tapi yang paling minimal. Kesempurnaan tapi yang paling minimal. Ya, berkata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, ya, qaulul fuqaha la yazidul imam fi ruku'i wa sujudi ala 3 tasbihat. Pendapat para fuqaha bahwasanya imam itu tidak menambah yaitu zikirnya ketika ruku dan sujud, ya, lebih dari 3 kali tasbih. Ya, 3 kali tasbih. Dan ini kemudian tidak menyelisihi, ya, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah lebih dari 3 kali tasbih. Ya. Apa yang disebutkan fuqaha tidak menyelisih perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan apa? Dikarenakan keadaan para sahabat ketika itu adalah orang-orang yang betul-betul bersemangat dalam perkara kebaikan, ya. Dalam perkara kebaikan mereka ingin untuk kemudian dipanjangkan, ya, sholatnya, maka yang cocok dengan mereka, ya, yaitu kemudian dipanjangkan sholatnya. Dan Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut, maka beliau memanjangkan, ya. Ya. Maka itulah yang kemudian apa yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencukupkan dengan tadi adnal kamal. Ya. Yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah yaitu berzikir, ya, bertasbih ketika ruku, ketika sujud, ya, dengan 3 kali tasbih saja. Ini yang paling sering, yang paling sering. Namun kemudian terkadang beliau menambah atau mengurangi dikarenakan adanya maslahat, ya, dikarenakan adanya maslahat. Maka tidak mengapa seorang kemudian pada suatu waktu, pada suatu sholat misalnya, menambah sedikit atau memanjangkan sedikit, tidak mengapa, ya. Apabila kemudian memang merasa bahwasanya makmumnya, ya, masih bisa untuk kemudian menerima ketika dipanjangkan sedikit. Ya. Maka berkata para ulama, sebagaimana disebut oleh Al-Imam An-Nawawi, hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya kadar bacaan atau banyaknya bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salat itu bermacam-macam, ya, ada yang kemudian salat yang Rasulullah memanjangkan bacaan, ada yang kemudian memendekkan bacaan, itu dikatakan oleh para ulama itu karena keadaannya berbeda-beda, ya, karena keadaannya berbeda-beda. Kalau misalnya kemudian dalam keadaan memang, ya, yang memungkinkan untuk dipanjangkan, Rasulullah memanjangkannya. Namun apabila memang, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu, ya, bahwasanya di antara para sahabat ada yang sakit atau kemudian ada yang sibuk, maka Rasulullah memendekkannya. Maka apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui dari para sahabat mereka menginginkan dipanjangkan, maka Rasulullah memanjangkan. Dan kemudian pada waktu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwasanya para sahabat ingin untuk dipendekkan karena suatu uzur, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memendekkannya. Ya. Dan terkadang pada suatu sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ingin untuk memanjangkan sholatnya, namun kemudian beliau mendengarkan ada bayi yang menangis atau anak yang menangis. Ya. Yang pada awalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memanjangkannya, ketika mendengarkan tangisan tersebut beliau memendekkannya, meringankan sholatnya. Ya. Dan ini berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Ya. Maka betul-betul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan keadaan para makmum, ya, betul-betul kemudian beliau memperhatikan apakah kemudian mereka ingin dipanjangkan atau ingin dipendekkan, ya, apakah ada uzur pada mereka ini, apakah ada yang sakit, ya. Dan ketika beliau ingin memanjangkan, sudah berniat untuk memanjangkan, tapi kemudian ada suatu uzur tadi seperti ada, yaitu anak yang menangis, maka beliau memendekkannya. Namun kemudian yang dimakruhkan adalah seorang imam memendekkan sholat, ya, sehingga seorang makmum itu tidak bisa mengerjakan perkara yang disunnahkan seperti membaca surat setelah Al-Fatihah, ya. Maka jangan sampai kemudian imam memendekkan bacaannya, ya, atau hanya mencukupkan dengan Al-Fatihah saja sehingga kemudian makmum tidak sempat membaca Al-Fatihah atau membaca dengan cepat, ya, sehingga ketika ruku makmum belum sempat membaca surat setelah Al-Fatihah. Nah, ini adalah tahfif yang kemudian dimakruhkan, ya, meringankan tapi ini makruh ketika para makmum tidak sempat membaca atau kemudian melakukan perkara-perkara yang disunnahkan, atau kemudian tadi para makmum tidak sempat membaca 3 kali tasbih ketika ruku ataupun sujud, ya, terlalu cepat, terlalu ringan, ya. Ini makruh yang seperti ini, meringankan sholat dengan sangat cepat, ya, sehingga kemudian para makmum tidak sempat melakukan perkara-perkara yang disunnahkan. Kemudian selanjutnya yang disunnahkan pula bagi seorang imam yaitu membaca Al-Quran, membaca bacaan dengan tartil, ya, yaitu dengan pelan, ya. Demikian pula ketika dia membaca tasbih atau membaca tasyahud, ya, maka anaknya dia membacanya dengan perlahan, yaitu sekadar dia yakin orang-orang yang mengikutinya itu bisa mengikuti dan kemudian juga melakukan perkara-perkara yang disunnahkan, ya, perkara-perkara yang disunnahkan seperti tadi tasbih tiga kali atau kemudian juga perkara-perkara yang lain yang disunnahkan. Dan juga supaya para makmum, ya, ketika ruku dan sujud sudah berada dalam keadaan tumakninah. Ini yang seharusnya diperhatikan oleh seorang imam, ya. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu buru-buru, ya, ketika membaca zikir ketika ruku atau sujud, ya, supaya makmum betul-betul sudah tumakninah, sudah tepat pada posisinya dan membaca dengan tenang ketika ruku dan sujud tersebut, membaca tasbih dengan tenang ketika ruku dan sujud. Dan yang disunahkan bagi imam yaitu memanjangkan sedikit rokat yang pertama. Artinya rokat yang pertama lebih panjang daripada rokat yang setelahnya. Itu yang disunahkan. Ibnu Nabi atau Abu Qatadah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutawwilu fi rakatil ula." Ya, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan, ya, pada rokat yang pertama. Hadis yang muttafaqun alaihi. Ya. Kemudian di sini Syekh Shalal Fauzan menyebutkan suatu perkara yang didasarkan pada hadis yang dhaif, ya, yaitu apabila seorang imam mengetahui ketika ruku ada orang yang baru datang, ya, maka hendaknya imam menunggu sampai orang tadi masuk ke dalam sholat sehingga mendapatkan rakaat, ya, baru kemudian mengangkat kepala dari ruku tersebut. Namun ini berdasarkan hadis yang dhaif, maka tidak perlu untuk seorang imam menunggu makmum yang baru datang, ya, ketika dia mengetahui ini ada orang-orang yang baru datang, ya, karena terdengar bunyinya, ya, tidak perlu untuk kemudian dia menunggunya, ya, cukup kemudian dia melakukan yang disyariatkan, yang disunnahkan tasbih tiga kali misalnya, ya, tidak perlu kemudian memperpanjang rukuknya untuk menunggu orang-orang yang masuk, dikarenakan hadis yang menyebutkan tentang perkara tersebut dhaif. Maka secara umum yang harus dilakukan imam adalah apa? Memperhatikan keadaan makmumnya. Dan juga dari sisi lain memperhatikan kesempurnaan sholatnya, ya. Maka dengan itulah dia mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Betul-betul melihat keadaan makmum, meringankan sholat bagi mereka namun kemudian menyempurnakannya. Ya. Kemudian Syekh Shalal Fauzan pada akhir dari bab ini memberikan tanbih, memberikan peringatan bagi sebagian imam yang bermudah-mudahan, ya, dalam hal tanggung jawab keimamannya, ya. Seharusnya dia datang tepat pada waktunya, ya. Atau kemudian dia datang ketika mengimami sholat, terkadang ada yang tidak datang. Ada yang kemudian bermudah-mudahan, ya, tidak datang ketika sholat, padahal itu sudah menjadi tanggung jawabnya. Sudah menjadi tanggung jawabnya. Dia sudah ditetapkan sebagai imam rawatib, ya, namun tidak hadir. Atau kemudian hadir terlambat, ya, sehingga imam atau para makmum harus menunggu. Ini kemudian akan memberatkan para makmum, ya. Maka yang seperti ini akan menjadikan, ya, adanya kasak kusuk, perpecahan, ya, kemudian yaitu khilaf, perselisihan antara para makmum, ya, dan yang lain sebagainya, keadaan yang tidak enak di masjid tersebut. Maka hendaknya yang seperti ini dihindari. Betul-betul seorang imam menjadi contoh yang baik, ya, datang tepat pada waktunya, ya, jangan kemudian menjadi contoh yang buruk, ya, yang menjadi apa namanya, justru menjadi contoh bagi orang-orang yang malas, orang-orang pemalas, ya, yang kemudian datang terlambat ketika apa sholat dan yang lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada bab yang selanjutnya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.